بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، terkait pertanyaan audio ke-6. Iman kepada para nabi dan rasul di buku pelajaran sekolah dulu ada sebab, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz, seperti siddiq, amanah, fatanah, dan tabligh. Apakah hal-hal tersebut juga wajib diimani? Kalau wajib diimani, apakah sifat-sifat wajib bagi rasul hanya terbatas empat itu saja, atau ada sifat-sifat yang lain? Mohon penjelasannya. Ya, keempat sifat ini adalah sifat yang memang wajib dimiliki oleh setiap rasul ya. Setiap rasul pasti jujur, setiap rasul pasti amanah, setiap rasul pasti menyampaikan. Perlu ada yang dikoreksi, fatanah itu ejaan yang kurang tepat. Yang tepat adalah fitnah, fitnah. Jadi pakai fa di kasrah, kemudian ta, nun, dan ta marbutah. Fitnah itu artinya bukan yang suka lalai, bagus daya nalarnya, cerdas, kurang lebih seperti itu. Ini adalah sifat-sifat yang memang dimiliki oleh setiap rasul. Mereka juga mungkin ada sifat-sifat lain ya, saya tidak membatasi hanya itu saja sifat yang wajib dimiliki oleh rasul. Mungkin ada juga yang lain. Intinya semua sifat rasul yang dijelaskan oleh Al-Qur'an maupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib mengimaninya. Kaidahnya sama dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan dalam hadis, seperti sifat Rasul sebagai penutup para Rasul. Ini wajib kita imani, nggak boleh kita mengimani Rasulullah Muhammad SAW kecuali dengan meyakininya sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin. Ini adalah bagian dari sifat Rasulullah SAW, penutup para Rasul. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kita menjelaskan kepada orang yang beranggapan jika kitab Injil dan Taurat itu dari Allah, maka orang Nasrani dan Yahudi juga benar? Ya, mereka benar ketika yang mereka ikuti adalah Injil dan Taurat yang otentik dan sebelum diutusnya Rasul berikutnya. Jadi misalnya, Taurat ketika dia masih otentik dan diikuti oleh orang-orang Yahudi, maka agama Yahudi itu adalah agama yang benar saat itu, sampai diutusnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam dengan agama baru, dengan kitab suci baru, yaitu kitab Injil. Begitu kitab suci Injil diturunkan, maka Taurat tidak boleh lagi diikuti, dijadikan sebagai pedoman. Pertama, karena diutusnya Rasul yang kemudian itu berarti menggantikan kerasulan Rasul yang lalu, sehingga agama Rasul itu sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah agama Rasul yang berikutnya. Agama Nasrani dengan kitab suci Injilnya adalah agama yang benar, selagi kitab suci itu tidak mengalami distorsi, penyimpangan. Begitu dia mengalami penyimpangan, maka tidak boleh penyimpangan itu diikuti. Dan kemudian berakhir masa berlakunya ajaran Nasrani itu dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diturunkannya Al-Qur'an. Begitu Al-Qur'an diturunkan, maka ajaran yang terkandung dalam Injil diamandemen oleh Al-Quran, dan agama Nasrani sudah tidak boleh lagi diikuti. Demikian juga agama Yahudi dan agama-agama yang pernah ada sebelumnya. Jadi ketika kita mengimani Allah menurunkan kitab Injil dan Taurat, maksudnya adalah kitab Injil yang diturunkan dan tidak diotak-atik oleh tangan manusia. Ketika dia sudah diotak-atik oleh tangan manusia, maka itu bukan lagi kitab Injil yang otentik. Dan termasuk yang kita imani terkait dengan kitab suci adalah bahwa kitab suci itu asalnya adalah kalamullah juga ucapannya Allah. Asalnya dia turun sebagai kebenaran, sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Namun khusus terkait kitab-kitab suci selain Al-Quran, maka masing-masing memiliki waktu kadaluarsa, mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Ada tanggal expire-nya. Kapan expire-nya? Yaitu begitu nabi yang atau rasul berikutnya diutus. Karena rasul itu membawa ajaran baru, membawa syariat baru. Kalau nabi hanya melanjutkan syariat pendahulunya, adapun rasul itu membawa syariat baru. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa syariat yang mengamandemen semua agama sebelumnya. Hal-hal yang sifatnya syariat dalam Taurat dan dalam Injil tidak boleh lagi diamalkan begitu saja kalau tidak ada izin dari syariat kita untuk mengamalkannya. Jadi ketika syariat kita masih mengizinkan untuk mengamalkan peninggalan syariat yang terdahulu, maka kita amalkan. Namun yang tidak diizinkan untuk diamalkan oleh syariat kita, maka tidak boleh kita amalkan. Jadi tidak berarti ketika orang mengimani adanya kitab suci Injil dan Taurat, itu dia mengatakan Injil yang ada hari ini adalah semuanya kalamullah, atau Taurat yang ada hari ini semuanya kalamullah. Tidak, karena yang ada hari ini semuanya telah mengalami otak-atik tangan manusia, pendistorsian tangan manusia, sehingga tidak berarti kita membenarkan agama yang mereka anut. Agama mereka benar di masa berlakunya, setelah itu tidak boleh lagi diikuti, otomatis menjadi agama yang batil untuk diikuti. Inna dina indallahil Islam, agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Allah juga mengatakan di surah Al-Imran ayat 80 berapa itu? 80 sekian. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah. Tanya yang ketiga tentang 20 sifat Allah yang sering Anda dengar, apakah itu ini penisbatan sifat yang benar kepada Allah dan bagaimana cara kita mengamalkannya? Barakallahu fik. Sifat Allah tidak hanya berjumlah 20. Sebagian dari sifat 20 memang merupakan sifat-sifat Allah, karena disebutkan oleh Al-Quran atau disebutkan oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada sebagian dari sifat 20 itu yang tidak layak untuk dinisbatkan kepada Allah, karena memang itu tidak dibahas oleh Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dan diambil dari istilah ahlul kalam atau ilmul kalam. Ilmu kalam sendiri adalah ilmu yang mirip dengan ilmu filsafat, bukan berasal dari ajaran Rasulullah SAW karena dia lebih mendahulukan penalaran logika daripada dalil. Contohnya di antara sifat 20 itu sifat didam, sifat mukhalafatulil hawadith. Ya, didam dan mukhalafatulil hawadith ini sifat-sifat yang tidak memiliki rujukan dari Al-Quran maupun dari sunnah. Yang benar Allah itu disifati dengan sifat al-awwal wal-akhir, yang pertama dan yang terakhir. Adapun sifat qidam, kalau diterjemahkan artinya yang terdahulu, itu justru memiliki konotasi yang negatif. Karena istilah terdahulu itu bisa dimaknai kuno, sudah lawas, klasik. Sedangkan sifat yang ditetapkan oleh Al-Quran di surat Al-Hadid, huwal awwal wal akhir wadzahir wal batin, dialah yang pertama dan dialah yang terakhir. Ini jauh lebih baik daripada kita sifati Allah dengan sifat qidam. Walaupun maksud dari mereka yang menetapkan sifat ini adalah mengukuhkan bahwa Allah itu adalah yang pertama kali ada sebelum yang lain-lainnya ada. Akan tetapi karena mereka itu bertolaknya pakai filsafat, ilmu kalam, sehingga hasil rumusan mereka itu juga banyak cacatnya. Karena rumusan akal manusia tidak ada yang sempurna. Akal manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala keterbatasannya. Allah itu adalah sesuatu yang gaib, nggak bisa kita jangkau dengan panca indera kita. Sehingga sehebat-hebatnya akal manusia, dia tidak akan bisa memikirkan sesuatu yang di luar jangkauan panca inderanya. Oleh karena itu, dalam bab sifat, bab nama-nama Allah, kita harus bersifat mengikuti saja, harus bersikap mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran atau oleh hadis Nabi. Jangan kita merekayasa menggunakan akal kita semata-mata, kemudian menetapkan sifat-sifat yang tidak ada rujukannya. Sifat mukhalafatul hawadits ini juga murni istilah filsafat, padahal Al-Quran telah menjelaskan laisa kamitslihi syai wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan ini jauh lebih baik daripada istilah mukhalafatul hawadits yang sangat sulit untuk dijelaskan, berbelit-belit sekali. Jadi sifat 20 ini bukan sesuatu yang diajarkan oleh para sahabat Nabi. Mereka juga tidak pernah membatasi sifat Allah yang wajib, yang jaiz, mustahil. Nah, itu istilah-istilah baru, tidak dikenal di masa para sahabat Nabi. Sifat-sifat Allah adalah apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Semuanya merupakan sifat Allah yang difahami sebagaimana para salaf memahaminya. Sifat mustahil itu mungkin lebih tepatnya apa yang Allah nafikan terhadap atau dari dirinya, seperti kezaliman, kelemahan, ketidakadilan, sifat tidur, mengantuk, punya anak atau dilahirkan atau punya istri. Ini semuanya dinafikan oleh Allah. Maka mungkin ini yang diistilahkan dengan istilah sifat mustahil. Jadi yang benar itu kita nafikan apa yang Allah nafikan dari dirinya atau yang dinafikan oleh Rasulullah dari dirinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menafikan sesuatu dari Allah, maka itu harus dibarengi dengan menetapkan sifat kebalikannya secara sempurna. Misal, Allah tidak jahil, Allah tidak tidur. Misalnya Allah tidak tidur. Sekedar tidak tidur itu bukan sesuatu yang mulia hingga kita menetapkan artinya Allah senantiasa terjaga, tidak pernah lalai sedikit pun. Ketika kita katakan Allah tidak ada duanya, Allah tidak bodoh, kita harus katakan Allah memiliki ilmu yang sempurna. Jadi apa yang dinafikan dari diri Allah harus dibarengi dengan menetapkan lawannya secara sempurna. Sifat lawannya secara sempurna. Dan kita juga menetapkan semua yang Allah tetapkan terhadap dirinya atau ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakan sifat itu dengan sifat apapun daripada makhluknya, tanpa menanyakan bagaimana hakikat sifat itu, dan tanpa menakwilkan sifat itu dengan cara yang batil, dan tanpa menakwilkan sifat itu. Jadi itu cara yang benar dalam mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.